kuna chegwa mimi. Leo mimi naona ni wewe, ila vitu vangu nishikiwe, sababu sijui nitakuwaje. Wewe nikilewa nakuwaje, najiuliza nakuwaje, pombe zikikolea nakuwaje. Nula kunywa natamani sana, oh lakini naofia. Nitongea Kiingereza mimi, wakati shule nikimbia. Kule wanatamani baba o, alakini nafikiria. Naweza kutapika mezani, mama walinzi njwa kantoa. Mama pengine nitapigwa, nikimshika mudu mupaja. Au nitagoma kulipia bia, mpaka wa muite menedia. Pengine kirudi nyumbani, akira chumba nitagonga. Ntaza kudai kodi mie, wakati na mini mepanga. Wanangu sijui takuwaje, wanangu nakuwaje. Najiuliza nakuwaje, mpomezi kikolea nakuwaje. Waite Tiniba Tiniti, basi tuende inamba kidogo. Inuka cheza mabawa inamba kidogo. Mwanangu kamona nawa inamba kidogo. Inuka cheza mabawa inamba kidogo. Mwanangu wewe perusha bendera, wewe bendera ana wanangu bendera. Wewe bendera aja sisi ti bendera, wewe bendera ana wauni bendera. Mama ye baba, watoto Magomeni Kagera, anaitwa Doni Kiwango. Chalasa oh, muna niboa wanangu, muna nikelani. Ah, muna niboa awauni, muna nikelani. Asa kwa nini mnaka pembe ninjokati mcheze singe. Wakali pesa msike pembe ninjokati mcheze singe. Oh, sisi msike pembe ninjokati mcheze singe. Anaitwa Bega. Wana kijiji msike pembe ninjokati mcheze Chiliba. Mama analinga linga, analinga linga, Najimba analinga linga, analinga, Bafutare analinga linga, analinga, Sami Olavo analinga linga, analinga, Mkubwa Fera analinga linga, analinga, Wena Fido analinga linga, analinga, Adamu Edo analinga linga, analinga, Autolani analinga linga, analinga, Omidezi analinga linga, analinga, Namtubisi analinga linga, analinga, Basi twende unalinga umepima. Unalinga, we na mwona chula ndani ya dera. We bani, wambie mkia mtikisi ngombe, ngombe na tikisa mkia. Ah, muje, muje, muje, muje, muje tucheze. Ah, muje, muje, muje, muje, wana kuturuke. Ah, muje, muje, muje, muje, muje tucheze, baba, oh. Ah, muje, muje, muje, muje, wana kuturuke. We makizu bekarewa, nazamu karewa, chaupe makabila karewa, kidogo dogo karewa, kumbe mbaka bani karewa, na bosi dizo, mama makata mipanda, subiani kapanda, meduwi kapanda, kitepwe kapanda mama.